Ada juragan empang nih, silakan buat baraya sayur ya, dan juga anak-anak Singapul. Mangga, dari anak Singapul dan juga anak baraya sayur ada juragan empang. Sok enggal a. Mangga tadi ya, juragan empeng. Sok mangga, mau kagungan lagu Kumargi entos poek. Mohon pilih magri manten, jantan digabung bae mangga. Baru dak baraya. Anak-anak Singapura. Ayo merapat lagi, merapat, merapat. Yo, digabung aja boleh. Anak-anak Singapul, budak-budak baraya. Yang benar kakang demen nekula sun lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinar terang ada sarna sing lagi kabelan di demeni terima kasih.